Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali sore hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam majelis yang semoga Allah Ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, terhitung sebagai amal soleh, amal ibadah yang kelak memperberat amal kebaikan kita di yaumil hisab, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala semakin memberikan barokah kepada kita umur, ilmu, dan semua apa yang Allah Taala berikan kepada kita, semoga kita mengamalkan apa yang Allah Taala perintahkan kepada kita. Wabtaghi fima ataka wala tansa nasibaka. Carilah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada engkau untuk kebahagiaanmu di akhirat. Dan jangan kamu lupa nasibmu di dunia. Maka hal itu bisa tercapai dan tergapai tentunya dengan bimbingan ilmu. Sehingga ilmu adalah tariqun yushahilu lil amdi linail as-sa'adah bidaroy. Ilmu adalah cara, jalan yang akan mengantarkan seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kalau Nabi SAW mensalka tarikan yang kami sufihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikan wa jannah. Siapa yang menempuh jalan atau cara guna dia mendapatkan ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Alhamdulillah, ikhwan fillah jazakumullah. Semoga Allah Ta'ala jadikan ilmu yang kita kaji sebagai ilmu yang bermanfaat, membuahkan rasa khasyah, rasa takutnya kita kepada Allah, semakin cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan baginda Rasul alaihissalatu wassalam, sehingga kita kelak termasuk umatnya Rasulullah SAW yang mendapatkan keutamaan khusus, yaitu diantaranya mendapatkan syafaat bagi dari beliau alaihissalatu wassalam. Ikhwan fillah rahimani rahmatullah, bab yang akan kita kaji dari kitab Syama'ilun Nabi SAW Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala adalah bab maja'a fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang tertawanya Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, bagaimana Rasul alaihi salam dalam permasalahan tertawa, tersenyum. Nah, hal ini kita mesti juga ilmui, bagian dari kita ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita pertama semakin cinta kepada beliau alaihi salatu wasallam, agar kita kemudian dimudahkan ittiba, mencontoh, mengikuti beliau alaihi wasallam yang beliau memang qudwah hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita, termasuk dalam permasalahan hal tertawa. Kana hajiu fidhaki wasatan kasairi umuri. Dalam petunjuk beliau dalam masalah tertawa ini, kesimpulannya adalah wasatan, pertengahan. Nah, pertengahan sebagaimana perkara-perkara yang lainnya. Tidak ekstrim terlalu, nah, tertawa yang sampai kemudian melalaikan, yang banyak mendominasi waktunya untuk terus-terus tertawa, apalagi sampai terbahak-bahak, tidak demikian. Juga tidak, yakni nampak kurang dalam hal kemudian penampilan beliau cemberut, terlalu terus serius, bahkan tidak tersenyum, tidak demikian, tidak ramah, tidak demikian. Ikhwanillazani Allah. Dan perlu kita ketahui, julu dhahkihi tabassum. Mayoritas tertawanya beliau dalam bentuk senyum. Tertawa yang tidak sampai keluar, yakni suara. Kalaulah beliau tertawa dengan suara, ada suaranya, la yakunu qahqaha, tidak sampai terbahak-bahak. Wa innama huwa sautun yasma'ahu qarib dunal ba'id. Hanya sekedar suara, terdengar tertawa suara beliau yang bisa didengar oleh orang dekat. Orang dekatnya saja, tidak sampai jauh. Tetangga seluruh rumah sampai kedengaran. Di sekitar sini. Ini kesimpulan sifat pertawanya beliau alaihissalatu wassalam. Nanti ada bab ikhwanizani Allah, beliau pun juga ada sisi humorisnya beliau, candaannya beliau ada. Beliau juga yakni membuat orang kemudian tersenyum. Selain beliau juga murah senyum Rasulullah SAW, namun sekali lagi tidak ekstrim sampai kemudian tertawa terbahak-bahak. Dan dengan suara keras, tidak. Kita lewati hadis-hadis yang beliau bawakan. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Abbad bin Awwal qala ahbarana al-Hajjaj wa Ibn Arqah an Simah bin Harb an Jabir bin Samurah qala kana fi safai Rasulillah sallam umusatun wa kana la yadhaku illa tabassuma fa kuntu idza nadartu ilayhi qultu akhal ainain wa laysa bi akhal. Hadis ini ikhwanizani Allah yakum, dikeluarkan juga oleh Imam Tirmidzi di kitab Jami' beliau, namun pada sanadnya terdapat kelemahan, yakni rawi bernama Ibnul Hajj dihukumi sardu kasirul khata wa tadlis, jujur tapi kalau dalam hafalan banyak kesalahan dan biasa terjatuh pada tadlis. Dan seorang mudallis ketika meriwayatkan hadis dengan lafaz an namanya, itu tidak diterima hadisnya, menunjukkan kelemahan. Sementara di sini qala ahbarana al-Hajjaj wa huwa ibnu Arqah an Simak. Jadi riwayat dengan an-anah, sehingga hadis ini secara sanad dihukumi lemah. Disebutkan dari Jabir bin Samurah adalah Rasulullah SAW tertawanya beliau tidak lain adalah tabassuma, tersenyum. Idza nadartu ilaihi, kalau aku melihat beliau, aku pun mengatakan akhalul ainain. Kedua matanya memakai celah, Padahal walaysa bi'afhal. Padahal beliau sebenarnya enggak pakai celak. Nah, artinya apa? Ya ini rambut apa ini? Yang di bulu matanya. Ini bulu mata. Nah, bulu mata itu hitam. Nah, hitam lebat, hitam sekali sehingga seakan pakai celak. Padahal beliau tidak pakai, apalagi kalau pakai jelas. Nah, itu ikhwan fillah Allah semakin membuat pandangan itu tajam. Nah, orang yang bercelak itu mata terasa pandangannya tajam. Nah, lafal hadis ini walaupun sanadnya ada kelemahan, secara makna sahih. Nah, secara isinya adalah sahih, benar. Nanti akan dikuatkan pada hadis-hadis yang sahih berikutnya. Bahwasanya Rasulullah SAW kebiasaan beliau tidaklah tertawa kecuali bentuknya senyuman. Itu mayoritasnya. Hanya saja sesekali beliau juga tertawa. Kita lihat hadis berikutnya. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala akhbarana ibn Lahiyah an Ubaydillah ibn Mughirah an Abdillah ibn Harith ibn Jaz annahu qala ma ra'aitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Qutaibah ibn Sa'id beliau berkata, menghabarkan kepadaku ibn Lahiyah an Ubaydillah ibn Mughirah. Di sini ada rawi bernama Ibnu Lahiyah. Nah, termasuk yakni rawi yang dihukumi lemah. Namun tidaklah lemah sekali, kalau ada penguatnya maka baru diterima Ibnu Lahiyah. Kecuali juga satu faedah, kalau Ibnu Lahiyah ini meriwayatkan dari gurunya yang namanya Ubaydullah ibn Mughirah, maka itu kuat. Nah, karena satu, beliau meriwayatkan dari gurunya namanya Ubaydullah ibn Mughirah, itu sebelum berubah hafalannya. Karena Ibnu Lahiyah ini termasuk rawi yang di masa setelah kitab-kitabnya itu terbakar, hafalannya mengalami perubahan. Nah, tidak kuat lagi. Nah, sementara beliau meriwayatkan dari Ubaydullah ibn Mughirah ini sebelum kejadian terbakarnya kitab beliau. Nah, antum jangan bayangkan kebakaran kitab itu satu hal yang biasa. Nah, itu luar biasa nilai musibah beratnya dikala itu. Nah, untuk memiliki kitab harus nulis takri, nggak ada fotokopi, nggak ada percetakan, nggak ada jual pun minimal karena itu hasil tulisan tangan. Buat tinta susah, cari kertas susah. Nah, takri, nah ini nyatet. Allah. Ikhwan fillah Allah, sehingga ketika seorang punya kitab-kitab hasil belajarnya, kemudian kitab-kitab dari yang lainnya juga hasil nuskhah ya, salinan, nah itu susah carinya, ketika terjadi kebakaran ya luar biasa. Nah, beratnya, apalagi seorang yang senantiasa membutuhkan untuk mutolaah, membaca, mengkaji, membahas, nah, menyampaikan ilmu, sarahnya hadis dan sebagainya. Sehingga kejadian tersebut membuat beliau hafalannya lemah, dan sebagian ulama bahkan berpendapat beliau sendiri secara asal adalah ada, yakni kelemahan dalam hafalan. Tetapi ketika sebelum ada kitab, beliau biasa meriwayatkan dengan kitabnya. Nah, hanya saja kalau ada penguat dari jalur yang lain baru diterima hadisnya. Nah, beliau Ibnu Lahiyah ini Diterima hadisnya termasuk diantaranya adalah kalau meriwayatkan, nah, oleh muridnya sebelumnya juga Qutaibah ibn Sa'id. Qutaibah ibn Sa'id mengatakan qala ahbarana ibn Lahiyah. Sebenarnya dikatakan Imam Ad-Dhabi dalam Syiar Alamin Nubala. Sehingga hadis ini dihukumi sahih. Nah, yakni dari Abdullah ibn Harith bin Jaz qala ma raaitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih banyak tersenyumnya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesimpulan dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat beliau adalah murah senyum. Nah, bukan berarti senyum tanpa sebab. Murah senyum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan kita mengetahui tabassum kali akhika shadaqah. Senyummu bagi untuk saudaramu sesudah sedekah. Nah, dengan ceria, yakni bertemu dengan saudaranya, sedekah, senyum sedekah. Nah, salam sedekah. Paham? Demikianlah Rasulullah SAW adalah beliau kasratu tabassum, banyak, yakni tersenyum. Ini menunjukkan kesempurnaan akhlak beliau, begitu juga tawadhu'nya beliau, dan juga bagusnya beliau bermuamalah, berinteraksi, nah, berhubungan dengan orang lain. Tidaklah beliau kemudian orang yang berwajah ditakutin dan kemudian wajah yang muram, tidak. Beliau adalah orang yang banyak tersenyum. Hadis berikutnya, qala haddatsana Ahmad ibn Khalid al-Hallal qala haddatsana Yahya ibn Ishaq as-Sailahani qala haddatsana Lais ibn Sa'd an Yazid bin Abi Habib an Abdullah bin Haris qala ma kana dhahiku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Dari Abdullah bin Haris Ibn Jazid juga beliau mengatakan adalah tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain senyuman. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam Sunan beliau. Nah, dan hadis ini disahihkan oleh Syarabani. Ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam dominan tertawanya beliau adalah bentuknya senyuman, tersenyum yang tidak sampai keluar suara. Qala haddatsana Abu Ammar Al-Husayn bin Khurais qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Ahmas an Ma'rud bin Suwaid an Abi Dzar qala qala Rasulullah sallallahu inni la'a'lamu awala rajulin yadkhulul jannah wa akhra rajulin yakhruju minan nar yuktabi rajuli yawmal qiyamah fa yuqal i'ridu 'alaihi sighara dhunubi wa yuhabba'u anhu kibaruha fa yuqal lahu amilta yawma kadha wa kadha wa kadha wa huwa munkirun la yunkir wa huwa musfiqun min kibariha fa yuqal aquhu makana kulli syai'atin amilaha hasanah fa yaqulu inna li dhunuban ma araha hahuna qala Abu Dzar fala qara'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidu. Yang menjadi sahih ini adalah di akhir hadis, riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dan juga Imam Tirmidzi dalam sunannya, yaitu kata Abu Dzar, sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga terlihat nampak gigi geraham beliau. Berarti sekali Rasulullah sallam tertawanya yakni tertawa lebar. Sekali lagi, tapi kalau taruh sampai keluar suara tidak sampai jauh. Nah, tidak terlalu Saya sampai nampak gigi geraham beliau. Apa yang menyebabkan beliau tertawa demikian? Seperti ada riwayat ini. Qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, inni la'a'lamu awala rajulin yadkhulul jannah. Sesungguhnya aku mengetahui orang yang pertama kali masuk surga. Wa akhir rajulin yakhruju minan nar. Juga aku mengetahui orang yang terakhir nanti. Nah, keluar dari neraka. Jadi kalau orang yang terakhir keluar dari neraka berarti nah, juga terakhir yang masuk surga. Dikeluarkan dari neraka kemudian masuk surga. Kemudian beliau menceritakan, yu'tabir rajuli yaumal qiyamah. Nanti akan didatangkan seseorang di hari kiamat, fayuqal, dikatakan kepada dia, i'ridu 'alaihi sirara dzunubihi. Nampakkan kepada dia dosa-dosa kecilnya. Jadi dihisab dosa-dosa kecilnya. Wa yuqaddaru 'anhu kibaruha. Dan sembunyikan dulu dosa-dosa besarnya. Nah. Wa yuqaddaru, maka ketika dinampakkan dosa-dosa kecilnya, dikatakanlah kepada orang ini, amilta yauma kada wa kada wa kada. Amilta yauma kada wa kada kada. Kamu di hari ini, waktu ini, melakukan ini. Setiap amalannya di dosa kecilnya, dipertanyakan kepada dia. Wa mukirun la yukir. Dia pun mengakuinya. Tidak bisa mengingkarinya. Nah, karena ikhwan jazani Allah, yakum, semua amal perbuatan tercatat. Nah, kecilnya maupun besarnya. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, ketika orang-orang yang berbuat dosa didatangkan catatan amalnya, dia pun mengatakan, mari hada. Nah, la yughayyiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nah, apa kitab apa ini? Mari hada kitab. Kitab apa yang diperuntukkan untuk suku ini? La yughayyiru shaghiruha wala kabiruha. Yang kecilnya maupun besarnya tidak ada yang tertinggal. Semuanya tercatat semuanya. Nah, ikhwan fillah jazakumullah khairan. Makanya ketika ditanyakan kepada dia, kamu pada hari ini, waktu ini, kamu telah melakukan perbuatan ini. Dia pun akui, dia tidak bisa mengingkarinya. Nah, tercatat oleh malaikat, ada saksi-saksinya, dan Allah Ta'ala Zat yang Maha Mengetahui. Wa musfikun min kibariha. Sampai dia sangat takut kalau kemudian ditanyakan dosa-dosa besarnya. Nah, dosa-dosa kecilnya dia sudah. Nah, begitu banyaknya disebutkan, ya nggak bisa berkutik. Maka dia pun sangat khawatir, sangat takut. Kemudian dihisab dosa-dosa besarnya. Waalaikumsalam. Maka kala itu dikatakan kepada dia, aku makanan kuli syaikh amilah hasan. Datangkan berikan kepada dia ganti dari setiap kejelekan yang dia amalkan berupa amalan kebaikan dia. Nah, subhanallah, ikhwan fillah Allah, dosa yang mestinya dia mendapatkan azab, namun dia punya amalan-amalan kebaikan. Nah, dia bertobat dari amalan-amalan kejelekan ataupun amalan-amalan kebaikan yang ada, sehingga menghapuskan amalan-amalan kejelekannya. Innal hasanat yudhibna syai'a. Kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejelekan-kejelekan. Nah, begitu juga ketika seorang mau bertobat, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman, illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilu sayi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang mau bertobat dengan membuktikan setelahnya dia beramal soleh. Nah, dia dalam keadaan beriman, dan kemudian beramal saleh, maka faulaika yubdilu sayiatin hasanah. Mereka lah orang-orang yang Allah Ta'ala gantikan kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan. Sekali lagi, kebaikan itu kemudian menghapuskan kejelekan-kejelekan. Maka orang ini pun juga berikan kepada dia, ganti setiap kejelekannya berupa amalan kebaikan dia. Fayaqul, maka orang ini mengatakan, innali dunuban ma'arohahu. Nah, sesungguhnya aku masih punya dosa-dosa yang mana aku tidak nampak, tidak dinampakkan di sini. Aku tidak melihatnya di sini. Tadi dosa-dosanya sudah dihapuskan dengan sebab adanya kebaikan-kebaikan dia, dengan sebab taubatnya. Nah, maka ketika itu dalam keadaan awalnya dia ketakutan, ikhwan fillah ya Allah, dosa-dosa besarnya hendak khawatir kalau dihisab, dinampakkan. Nah, ternyata Allah Ta'ala ganti setiap dosa-dosa itu dari dengan sebab amalan-amalan kebaikannya. Maka Abu Dzar mengatakan, ra'aitu Rasulullah, khalaqat ra'aitu Rasulullah s.a.w. dahika hatta badas nawajidu. Sungguh aku melihat Rasul alaihissalam, beliau tertawa hingga nampak gigi seri beliau. Lihat keadaan demikian. Nah, orang yang awalnya takut karena dosa-dosanya ternyata diberi oleh Allah Ta'ala pengampunan dengan sebab kebaikan-kebaikannya. Ini yang menjadikan Rasul alaihissalam tertawa dikala itu, hatta badat nawajidu, sampai terlihat gigi geraham beliau. Nah, ikhwan fillah azan Allah yaqub, artinya terkadang Rasul alaihissalam tidak sebatas senyum. Nah, juga tertawa lebar, tetapi dalam konteks tidak berlebih-lebihan. Nah, dan ini menunjukkan senangnya Rasulullah SAW melihat orang tersebut ketika mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tersebut mendapatkan keutamaan, kebaikan, amal-amal kebaikannya yang menghapus dosa-dosanya. Nah, betapa tenangnya orang yang demikian. Ibaratnya kita misalnya punya kesalahan banyak, sudah mau dihukum, kemudian kita diampuni, dimaafkan karena ada sisi kebaikan kita. Nah, perkara yang tentu menyenangkan, membahagiakan, sehingga yang demikian pun Rasulullah SAW senang, sampai beliau alaihissalam tertawa melihat keadaan orang demikian. Nah, selanjutnya, qala haddatsana Ahmad ibn Mani, qala haddatsana Muawiyah ibn Amr, qala haddatsana Zaidah an Bayan an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ma hajjabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala arani illa dhahika. Nah, hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, nah, dari kabilah Bajilah, satu kabilah di Yaman. Nah, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, hadis ini sahih dikeluarkan dengan Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi dalam sunannya. Ikhwan bin Abdullah, kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ma hajabani Rasulullah SAW mundu aslamtu. Rasulullah SAW tidak pernah menghalangi diriku untuk bisa bertemu beliau. Nah, sejak aku masuk Islam. Beliau masuk Islamnya dikhilafkan oleh para ulama. Ikhwan bin Azan ya Allah ajakum. Nah, Abdullah Al-Imam bin Umar rahimahullah ta'ala, yani menyebutkan beliau masuk Islam di akhir-akhir tahun Rasulullah SAW meninggalnya, beberapa bulan. Tapi pendapat tersebut lemah, dan pendapat yang lebih kuat adalah justru beliau masuk Islam dimungkinkan agak jauh sebelum kejadian Haji Wada'nya Rasulullah alaihi wasallam. Nah, beliau datang dengan rombongan dari Yaman. Nah, dan Rasulullah SAW memberitahukan sebelum kedatangan beliau tentang kedatangan seorang yang disebutkan pujiannya kepada beliau, Syarif bin Abdillah Al-Bajali. Dan beliau dikenal orangnya termasuk rupawan. Nah, perawakannya tinggi, orangnya ganteng. Nah, ikhwan bidian zani Allah iyaku. Sampai Rasulullah SAW mengatakan akan datang kepada kalian seorang yang wajahnya mendapatkan usapan malaikat karena ganteng. Nah, Syarif bin Abdillah radhiyallahu anhu. Nah, sejak beliau masuk Islam, kata beliau, mahaja dari Rasulullah SAW tidak pernah menghalangi diriku untuk aslamku sejak aku masuk Islam untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi untuk bertemu dengan Rasulullah SAW biasa kalau ada izin memang, tapi Rasulullah SAW biasa bukanlah orang sulit untuk ditemui, bukanlah orang yang sukar untuk ditemui. Nah, tidak terlalu banyak protokoler, harus lewat ini lewat itu. Nah, berapa bulan sebelumnya sudah mengajukan apa surat tanya enggak. Wala ra'ani illa dhanan, tidaklah beliau melihatku, tidaklah beliau Rasulullah alaihi wasallam melihatku kecuali beliau tersenyum. Dhanika di sini maknanya adalah tersenyum berdasarkan juga hadis setelahnya disebutkan dari jalur yang lainnya, juga dari Jarir bin Abdillah dengan lafaz yang sama, ma haja bani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ani mundu aslamtu illa tabassam. Nah, tidaklah Rasulullah SAW menghalangi diriku untuk bisa bertemu dengan beliau, dan tidaklah beliau ketika melihat diriku kecuali beliau tersenyum. Subhanallah. Nah, ini akhlak Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bertemu dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, beliau senantiasa tersenyum, menunjukkan kesempurnaan akhlak beliau alaihi salatu wasalam. Ikhwan fil din rahimani rahmatullah. Sehingga faedah yang kita petik dari hadis ini dan hadis-hadis yang sebelumnya, nah, ketika kita hendak mencontoh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, berusaha, nah, hidup bukan tanpa tertawa, tetapi tertawa jangan keterlaluan. Nah, yang terbaik adalah banyak senyum, bukan justru tertawa yang terbahak-bahak. Justru ada sisi bahaya sebagaimana disebutkan dalam hadis, nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, la tuksirud dhahik, jangan kalian memperbanyak tertawa, tertawa yang sangat terbahak-bahak. Fa inna kasrata dhahki tumitul qalb, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Nah, ikhwan fillah insyaallah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Nah, nanti akan datang Rasulullah SAW punya, ya, ini sifat humor juga. Ada candaan beliau, tapi tidak sampai kemudian beliau tertawa terbahak-bahak, kemudian apalagi dalam candaan itu mengandung kedustaan. Nah, zaman kita ini tertawa itu bilangnya tertawa non sehat katanya. Nah, tapi hati-hati, karena banyak tertawa juga menghilangkan kewarasan. Nah, banyak orang tidak waras, ikhwan fillah jazakumullah khairan, padahal sebenarnya tidak gila. Nah, ketika mereka untuk mendapatkan tertawa harus kemudian mengada-ada canda yang mengada-ada, mengandung unsur kebohongan. Nah, sementara Rasul Alaihissalam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan hadisnya sahih, minimalnya hasan, Rasul SAW bersabda, "Wailul ladzi yuhaddisu fayadhibu liyudhika bihil qaum, wailul lahu wailul lahu." Celakalah bagi orang yang berbicara lantas berdusta, mengada-ada hanya karena ingin orang lain supaya tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Nah, didoakan oleh Rasulullah SAW, celaka orang yang demikian. Ingin membuat orang lain tertawa, tapi dengan cara mengada-ada, dusta, dan sebagainya. Iya kan? Sekarang terkenal apa itu? Komika. Nah, lawak atau gagelan itu kan bahasa dulu. Sekarang katanya komika gitu ya. Nah, roasting. Nah, supaya orang ya cari tertawa. Ikhwan jazani Allah iyyakum. Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya dikeluarkan Imam At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Kata Rasulullah SAW, ini la amzah. Nanti akan lewat tentang mizahnya Rasul, candaannya Rasul, humornya Rasul juga. Kata Rasulullah SAW, aku juga bercanda. Wala aku illa haq. Namun aku tidaklah mengatakan kecuali yang benar. Bercanda, tapi bukan kok kemudian mengada-ada, dusta, bohong, tidak. Tapi, ya ini ucapan yang benar. Nah, tapi mengandung canda. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab beliau ada Dunya Wadi, beliau mengatakan, amadohku al amadohiku faitiyadahu sabilun anil nadhari fil umuril muhimmah. Sesungguhnya tertawa yang banyak, kebiasaan sering tertawa itu akan melalaikan untuk punya pandangan dan memikirkan dari perkara-perkara yang lebih penting. Nah, buang-buang waktu. Mudhilun anil fikri fi nawaibil mulimah, bahkan juga melalaikan untuk bisa mengambil pelajaran dari kejadian musibah yang menyedihkan, terbuai dengan tertawa sampai tidak bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian musibah yang ada. Bahkan wali saliman aksara minhu hibatan wala ulqar. Dan orang yang banyak tertawa, nah, akan hilang darinya adalah kewibawaannya. Nah, kemudian dia membawakan riwayat-riwayat termasuk yang kita sebutkan tadi. Nah, Umar Muhammad Rodhanu mengatakan, manka surah dohikuhu kolat hebatu. Siapa yang banyak tertawa, maka akan jatuh. Ya, ini kewibawaannya. Abdullah bin Abbas diwakilkan dari beliau termasuk pengertian ayat, yakni orang-orang yang kelak nanti didatangkan dosa-dosa tertentang amalannya, sehingga dia mengatakan, mali hadal kitab la yugadiru sawirata wala kabirotan illa ahsaha. Nah, kitab apa ini? Yang kecil maupun yang besar tidak ada yang tertinggal, semuanya tertulis di kitab. Kata beliau, yang terkecilnya adalah, nah, kata Abdullah bin Abbas, ya ini kafrat dohir, banyaknya tertawa. Inna sawirat ad-dohir. Yang termasuk amalan yang kecil dicatat pun adalah tertawa. Mian Imam Izzani Allah Yaqub. Tertawa, canda tidak lepas dari kehidupan kita. Namun juga perlu diminits, diatur, dikondisikan. Dan baginda Rasulullah SAW menjadi kutuan bagi kita keadaan terbaik. Nah, yakni dijaga sebatas tersenyum. Kalaulah ada suara, jangan sampai kemudian terbahak-bahak, kerasnya luar biasa. Nah, dijaga. Yang demikian, Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya, hadis berikutnya, qala haddatsana Hannad ibn Sari, qala haddatsana Abu Muawiyah, anil A'mas, an Ibrahim, an Abidah, as-Salmani, an Abdillah bin Mas'ud, qala Rasulullah, inni la'arafu akhra ahlin nar furujan, rajulun yakhruju minha jahfan, fayuqalu lahu intaliq fadkhul jannah, qala fayadhhabu liyadkhul jannah, fayajidu nas qad aqadu manazil fayarji'u fayaqulu ya rabbi qad aqada nas manazil fayuqalu lahu atatul zaman alladhi kunta fi fayaqul na qala fayuqalu lahu tamanna qala fayatamanna fayuqalu lahu fa inna lakal ladhi tamannaita wa asrata ad'a fid dunya qala fayaqul Tasharubi wa anta malik. Qala qala qad ra'aitu Rasulullah SAW dhahika hatta balagna wajidun. Hadis ini juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, perkara yang menjadi sebab berikutnya Rasulullah SAW tertawa hingga nampak gigi seri beliau. Berarti tertawa lebar ya. Nah, yakni dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui orang dari penduduk neraka yang terakhir keluar. Terakhir dikeluarkan dari neraka. Berarti setelah dia, tidak ada lagi yang keluar. Sudah yang di neraka tinggal orang yang kekal di neraka. Berarti ini orang yang terakhir ini berarti yang paling lama di neraka yang kemudian dikeluarkan. Nah, yang setelahnya tidak ada lagi yang dikeluarkan. Yang ada, yang diberikan orang yang kekal. Berarti juga yang terakhir masuk surga ini. Seorang yakhruju minha zahfan. Nah, fayuqalu lahu, dikatakan kepada dia, intaliq fadkhul jannah. Nah, pergi kamu, masuk surga sana. Qala fayadhhabu liyadkhul jannah. Dia pun pergi untuk masuk surga. Faya didunas terakhadul manazil. Dia mendapatin orang-orang penduduk surga sudah mengambil tempatnya masing-masing. Tidak ada tempat untuk saya. Nah, faya di akhirnya dia kembali lagi. Tidak ada tempat nih. Faya kulu dia mengatakan, ya Rabbi terakhadul manazil. Ya Allah, faya Rabbi. Orang-orang sudah mengambil tempat yang ada. Faya kulu lahu, maka dikatakan kepada dia, atas kuruzaman alladhi kunta fi. Nah, apakah engkau ingat di waktu yang engkau dulu berada? Nah, ketika disiksa dalam neraka, kamu tahu? Saya kuruna, ya. Masa mau kembali ke sana? Fayuqallahu, kemudian dikatakan kepada dia, tamanna. Nah, udah. Kamu silakan membayangkan. Nah, kalau kamu gak mau balik ke neraka, sementara sudah diberitakan kepada kamu bagaimana luasnya surga, kamu silakan. Nah, mengangankan, membayangkan apa yang kamu inginkan. Faya tamanna, dia pun membayangi surga, tempat di surga. Ayu kallahu, fa inna laka ladhi tamanna, kamu dapat apa yang kamu bayangkan. Ditambah lagi, wa asara ta'at afid dunia, ditambah 10 kali lipat dunia. Nah, kalau saya pun, orang ini pun antar mengatakan, tasharubi wa antamalik, engkau bercanda kepada aku, sementara engkau adalah penguasa. Nah, bahasa kita apa? kamu ngeledek ya sama saya. Masa saya dapat apa yang sudah saya bayangkan ditambah lagi 10 kali lipatnya dunia. Nah, sementara tadi melihat enggak ada tempat lagi. Kalau pala patra itu Rasulullah SAW, maka kata sahabat yang melihatkan ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah SAW dhahika hatta badat nawajidu." Aku melihat Rasul SAW tertawa hingga nampak gigi seri beliau. Nah, Allah menunjukkan senangnya Rasul SAW melihat, ya ini orang, cerita orang yang terakhir keluar neraka dan terakhir dia berarti masuk surga. Dirasa sudah tidak kebagian tempat. Nah, barulah itu. Yang menjadi syahid Rasulullah SAW terkadang juga tertawa lebar. Nah, hanya saja sekali lagi mayoritasnya tertawa beliau apa tadi? Tersenyum, senyuman. Nah, senyuman manis. Ada senyum pahit ada ya? Senyum pahit ada, senyum getir ada juga. Nah, barulah itu. Waktu masuk isya kita cukupkan, insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Nabi ada order. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.